Tahunan terindah akan kulantunkan teruntuk dirimu cinta separuh. Abadikan hidupku denganmu, barisan syair yang terindah akan kulantunkan teruntuk dirimu cinta separuh.